kembali bersama untuk sang komandan dari 86 Production. Artinya ada Abah Lala buat panjenengan semuanya. Ya, spesial malam hari ini tak menyanyikan lagu kebesaran MC 86 Production. Wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, pengen bebas dadi wong edan. Betul. Esok-esok merokok, cocok nyambut gawe. Ono pasar, ora katokan, kau nasi ngeroroi. Saya wong edan iku bebas. Arep ambruk, arep ini, arep ngono, gak popo. Dengan wong edan, ini yo oleh, ini yo gak popo, wong edan. Kocok-kocok edan bebas. Ora usah mikir uripmu, aja susah mikir dalane. Mergo dalane uripku iki dudu urusanmu. Dalan uripe kabeh manungsa. Wajib ketitik. Eling-eling kabeh kuwi kanca urip pisan. Ojo gawe loro. Cendol dawet, cendol dawet, cendol cendol dawet, cendol cendol dawet, cendol cendol dawet, cendol dawet seger biro 500an terus namane tenang ho ah ho ke uang edan bebas bebas uang edan kuwi lo lo lo uang edan kuwi bebas uang edan kuwi bebas uang edan kuwi kok loro untu ngombe yo pat kanggo papat tur lo ah ho e wong edan kuwi bebas bebas wong edan kuwi bebas wong edan kuwi bebas pengen bebas dadi wong edan kira menang production Allah aha Allah aha Allah aha edan Ken bergetar, sambung macan bergoyang, sambung macan beramu. Mas Kopi, dipikir Aura, siapa masalah? Tengok susu ini bang, los. Masalah wakil dari gue bebas, betul? Bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas. Tangane buka bareng. Hey, wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Pengen bebas dadi wong edan. Iya. Yeah.